saja ku teringat kata iringi kau pergi. Jadikan sore itu satu janji, kau akan setia untukku, kembali untuk diriku, mengingatku walau waktu jauh. Aku pun sempat janjikan ku kayu semua mimpiku, ku labu tepat di kotamu. Dan kau pun selalu janjikan kau kan menunggu ku datang, bersatu kembali seperti dulu. Bila aku pun rindu pada nyamannya kecupmu, pada hangatnya tawamu, ku dendangkan dengan gitar lagu-lagu kesayangan, sambil ku ingat indah wajahmu. Kamu tempat labuhan semua mimpiku, tunggulah aku di kota itu, tempat labuhan semua mimpiku. Selalu janjikan kau kan menunggu ku datang, bersatu kembali seperti dulu. Dan bila aku pun rindu pada nyamannya kecupmu, pada hangatnya tawamu, ku dendangkan dengan gitar lagu-lagu kesayangan, sambil ku ingat indah wajahmu. Mimpiku.